Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di al-liqa'i sabiq, pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah intahayna min kitab tauhid. Kita selesai dari pelajaran kitab tauhid, dan semoga apa yang kita baca, kita kaji, kita pelajari dari kitab tersebut memberikan manfaat kepada kita dan mengingatkan serta menguatkan keimanan dan ketauhidan kita sampai kita bertemu kepada atau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulna, dan telah kita sampaikan pula bahwasanya ketika kitab at-tauhid telah selesai, imma kita akan membaca Umdatul Fiqh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, atau kita melanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Dan setelah mempertimbangkan, setelah memikirkan, maka ikhtarna, kita memilih untuk melanjutkan kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad terlebih dahulu, dikarenakan kitab ini sebagaimana sebelum pandemi kita mengadakan ad-dars, pelajaran seminggu dua kali, yaitu yang pertama kitab Tauhid, kemudian Usulus Sunnah. Namun qadarullah, karena ada pandemi, ad-durus, pelajaran-pelajaran kita, kajian-kajian kita sempat terhenti. Kemudian di pertengahan wabah yang sedang melanda kepada kita, kita diberikan kelonggaran untuk memulai pelajaran-pelajaran. Dan yang pertama kali kita mulai dulu adalah kitab Tauhid terlebih dahulu. Dan sempat terhenti kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini, begitu pula ke depannya, kita akan melanjutkan membahas sampai selesai biinillahi subhanahu wa ta'ala kitab ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-aun wa taufiq kepada kita semua untuk bisa mempelajari dan menyelesaikan kitab ini dengan baik. Wa fil haqiqah, dan pada hakikatnya, bahsul aqidah, pembahasan aqidah, para ulama di dalam membahas pembahasan ini secara garis besarnya terbagi menjadi dua. Yakni para ulama di dalam membahas ilmu akidah secara garis besar membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama terfokus pada tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, sebagaimana ini yang nampak pada muallafat al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana kitab-kitab beliau banyak di dalam membahas tauhid wal aqidah berfokus dan terinti pada tahqiq tauhidil ibadah, seperti al-usulus thalatsah wa kitab tauhid wa qawaidul arba' wa kasyfus syubhat. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang membahas secara fokus berkaitan dengan takrir tauhidil ibadah. Yang kedua, para ulama membahas pembahasan akidah secara garis besar, yakni membahas dan mensyarah berkaitan dengan usulul iman, pokok-pokok dasar al-iman, prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan al-iman, baik itu al-imanu billah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, begitu pula al-iman bil qada'i wal qadar. Dan secara fokus membahas poin-poin pada usulul iman tersebut, poin-poin yang menjadi perbedaan antara ahlus sunnati wal jamaah di dalam memahami usulul iman atau memahami arkanul iman dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Baik itu di dalam pembahasan al-asma'i was sifat. Maka para ulama membahas secara lebih dalam terkait dengan tauhidu al-asma'i was sifat. Dan membantah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Begitu pula membahas berkaitan dengan masalah al-iman bil qada'i wal qadar. Manhaju ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami konsep takdir. Serta membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, salah memahami tentang al-qada' wal qadar. Begitu juga berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Membahas secara rinci, secara lebih mendetail, ahwal yaumil qiyamah, kondisi-kondisi yang akan dihadapi ketika kelak nanti yaumul qiyamah, berupa azabul qabr atau nikmatu al-qabr, atau ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil mahsyar, kejadian-kejadian yang terjadi seperti al-haud, telaga, seperti as-sirat, jembatan yang dibentangkan ala matni jahannam. Begitu juga yang berkaitan dengan al-mizan, timbangan yang Allah Subhanahu wa taala munculkan pada hari kiamat, di mana timbangan tersebut memiliki wujud fisik yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menimbang amalul ibad, menimbang amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini dirinci dalam Kutubu al-Aqaid. Serta membantah kelompok-kelompok menyimpang yang mengingkari hal-hal tersebut, mengingkari azabul qabr atau mengingkari al-mizan, mengingkari al-haud atau mengingkari adanya syafaat. Maka ini metode yang kedua dari metode ulama kita dalam membahas al-aqidah. Dan mempelajari perkara-perkara ini inda ahli sunnati wal jamaah termasuk perkara yang penting, bal min ahamil umur, bahkan termasuk perkara yang paling penting untuk dipelajari, yang dengannya ahlu sunnati terbedakan, as-salafi terbedakan dengan ahlul bid'ah. Karena ahlu sunnah memiliki pokok-pokok dasar keimanan, pokok-pokok dasar prinsip yang berbeda dengan ahlul bid'ah. Dan ini tidak mungkin untuk kita bisa berpegang teguh dengannya, yakni prinsip-prinsip sunnah, melainkan kita pelajari, melainkan kita kaji. Kitab-kitab ulama kita yang membahas secara khusus pokok-pokok dasar prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan berjalan di atasnya para salaf, para a'immah fiddin, a'immatul huda. Sehingga as-salafiyah kama karrarna wa qarrarna sebagaimana sering kita ulangi dan sering kita jelaskan, bahwasanya as-salafiyah, kesalafiahan seorang itu tidak sebatas mujarad iddi'ah, semata-mata klaim, semata-mata pengakuan, semata-mata ponis mencap dirinya sebagai salafi tanpa mengerti, tanpa mengamalkan, dan tanpa berjalan di atas prinsip-prinsip salaf. Namun seorang dikatakan salafi ahlus sunnah ketika dia memahami, mengerti prinsip-prinsip sunnah, pokok-pokok dasar as-sunnah, dan berjalan di atasnya. Adapun orang yang mengaku bahwasanya dirinya al-sunnah, alaman dari salaf, tapi menyelisihi, tapi yuharibun nas ala al-khuruj ala wulatil umur, namun dia menghasung, mengompor-ngompori masyarakat atau umat agar melakukan khuruj, keluar dari ketaatan terhadap waliul amr. Maka ini bukan kita katakan salafi, betapa banyak kelompok-kelompok yang mereka notabene berpemahaman khawarij atau bahkan berpemahaman dengan pemahaman-pemahaman menyimpang dalam sisi ibadahnya, tasufiyah di masalah, atau di dalam akidahnya, dalam pembahasan asma wa sifat al-asyairah, orang-orang asyari, yang mereka mengaku bahasanya diri mereka ahlus sunnah, membuat mu'tamar ahli sunnah. Tapi mujarradu al-iddi'a' la yafi, semata-mata mengaku itu tidak cukup. Semata-mata mengklaim dirinya ahlus sunnah, oh saya ini ngikut salaf, saya salafi insyaallah, ini tidak cukup. Tidak cukup untuk kita katakan bahwasanya orang itu ada sunnah. Sampai menampakkan istiqomahnya dan termasuknya di usuli sunnah. Dengan pokok-pokok sunnah. Nah. Dan terakhir yang kita bahas dari kitab ini, pada pertemuan sebelumnya, ketika membahas kitab ini, kita walhamdulillah telah membahas berkaitan dengan al-imanu bi ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala fid daril akhirah. Berkaitan dengan keimanan terhadap melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirat. Di mana di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan ini, mereka mengimani bahwasanya kaum mukminun ahlul jannah, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat wajah sang khaliq, wajah sang pencipta. Di mana an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, melihat langsung wajah sang pencipta adalah kenikmatan tertinggi yang didapatkan oleh seluruh ahlul jannah. Di mana ini dikuatkan dengan banyak al-adillah minal kitab wa sunnah wa kadzalikal ijma'. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah ketika itu, wajah-wajahnya penghuni surga ketika mereka masuk surga. Mereka merasa bahagia, merasa senang, berseri-seri. Kenapa? Di antaranya ila rabbiha nadhira. Mereka ketika itu memandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ahlul jannah ketika itu mereka merasa bahagia, merasa senang, merasa bergembira, dan itu nampak pada wajah-wajah mereka ketika mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri kepada Rabb-nya, kepada sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita jelaskan pula kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan ini, yakni di dalam pembahasan ar-ru'yah au an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Al-Musannifu rahimahullahu ta'ala berkata, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal iman bil mizan yaumal qiyamah kama ja'a yuzanul 'abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udhah wa tuzanu a'malul ibad kama ja'a fil athar wal imanu bih wat tasdiqu bih wal i'radu amman radda dhalika wa tarku mujadalatihi. Prinsip yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di antara prinsip-prinsip sunnah adalah beriman dengan adanya mizan, dengan adanya timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana datang di dalam hadis, yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udhah. Sebagaimana datang di dalam hadis, akan ditimbang seorang hamba pada hari kiamat, maka dia tidaklah melebihi beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding sayap seekor nyamuk. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat hamba, makhluk, manusia ketika itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Menunjukkan adanya timbangan. Wa tuzanu a'malul ibad, begitu pula ditimbang amalan-amalan hamba-hamba. Selain hambanya ditimbang oleh Allah, amalan-amalan mereka pun ditimbang. Kama ja'a fil athar, sebagaimana hal ini datang di dalam athar, wal imanu bihi. Begitu pula di antara prinsip-prinsip sunnah beriman dengannya. Wa tasdiqu bihi, dan meyakininya. Wal i'radu amman radda dzalik, dan berpaling dari orang-orang yang menolak tidak beriman dengan hal tersebut. Tidak beriman dengan adanya mizan, timbangan hakiki. Watarku mujadalatihi, dan meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan dengan mereka. Yakni orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Berpaling dari menerima al-haq. Tidak didebat. Ketika sudah dijelaskan, mereka tidak menerima, tinggal. Maka ini di antara prinsip yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di antara prinsip-prinsip sunnah, yaitu beriman kepada al-mizan dan al-adillah dan dalil-dalil di dalam permasalahan ini banyak dijelaskan di dalam Al-Kitab was-sunnah wal-ijma'. Dalilnya dari Al-Kitab, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sunnah, begitu pula di dalam ahadith as-sahihah dan al-ijma', kesepakatan as-salaf berkaitan dengan isbatul mizan, berkaitan dengan penetapan dan adanya timbangan yang memiliki bentuk fisik, ada wujudnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qisthal liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tumlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya pasti pas. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun amalan tersebut sebesar atau sebiji dzarrah, ataina biha, maka kami pasti akan mendatangkan amalan tersebut sekecil apapun. Walaupun semisal biji khardal. Wa kafa bina hasiban, dan cukup kami sebagai penghitung amalan-amalan. Yani cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menghitung amalan seluruh hamba. Maka di dalam ayat ini, yaitu di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan meletakkan timbangan yang memiliki wujud, memiliki bentuk fisik. Di mana maksud dari mizan tersebut, timbangan tadi, adalah untuk menimbang hamba-hamba Allah, menimbang derajat mereka, menimbang amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan timbangan-timbangan tersebut adil. Wala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada satupun jiwa yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil apapun amalannya, min khairin aw syarr, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, pasti Allah datangkan, Allah catat, Allah bawa, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada hamba-hambanya yang melakukan. Dan kemudian pada akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung amal. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus urusan perhitungan amal, maka kita tidak perlu protes. Kita tidak akan mungkin bisa ya'tarif Allah Subhanahu wa taala, protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai', tidak ada yang samar sedikit pun dari hamba dan amalan-amalannya. Begitu pula di antara dalilnya di dalam Al-Kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang timbangan amalannya itu ringan, yakni tidak berat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ulaika alladziina khasiru anfusahum." Maka mereka itulah orang-orang yang mencelakakan diri mereka. Ketika mereka ditimbang amalannya dan ternyata amalannya tidak berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang mencelakakan diri mereka sendiri, di jahannam khalidun, dan mereka di neraka jahannam khalidun. Maka ayat ini pun semakna dengan ayat sebelumnya, menunjukkan bahwasanya amalan-amalan hamba itu ditimbang. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah, "Fa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan dirinya. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amalannya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya ke neraka hawiyah, neraka yang sangat panas. Begitu pula di dalam hadis, di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir. Kata beliau rahimahullahu taala, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bir rajulil 'azimis samin fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang besar, gemuk, namun fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah, dia sama sekali tidak lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding sayap seekor nyamuk. Artinya orang tersebut di hadapan Allah harganya tidaklah lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk, walaupun dia fisiknya, beratnya besar, gemuk. Di mana ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia, orang yang bahagia, orang yang mendapatkan segalanya sampai dia badannya gemuk. besar. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut adalah orang yang tidak di atas amanah saleh, ketika ditimbang fala yazinu indallahi janaha ba'udah, maka tidaklah lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding sayap seekor nyamuk. Artinya lebih rendah harganya dibanding sayap seekor nyamuk. Nah, begitu pula di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau naik ke sebuah pohon, dan ketika itu nampak kaki beliau atau betis beliau yang kelihatan kecil, yakni ada sedikit cacat fisiknya. Fata'ajjabu min diqati saqaihi, maka para sahabat terheran-heran dengan kecilnya kaki beliau. Padahal kalau orang-orang Arab rata-ratanya orangnya besar-besar, fisiknya gede-gede. Tapi ketika itu, ketika melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ternyata kakinya kecil. Maka ketika melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihatnya, menegur para sahabat. Kata beliau alaihi salatu wasallam, la ta'jabu min diqati saqaihi fa innahuma atqalu fil mizan min jabal Uhud. Kalian jangan terheran-heran, kalian jangan merendahkan tipis atau kecilnya betis beliau radhiyallahu ta'ala. Karena sesungguhnya kedua betis beliau lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di timbangan dibanding Jabal Uhud, dibanding Gunung Uhud. Yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun beliau, sekecil apapun mukmin, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang tipis, kaki yang kecil tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih berat, lebih mulia dibanding Jabal Uhud. Lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding Jabal Uhud, Gunung Uhud. Maka dalil-dalil ini juga menunjukkan bahwasanya al-mizan, yakni timbangan, ini sabit, ditetapkan pada hari kiamat. Waladhi yuzan yaumal qiyamah, dan yang ditimbang pada hari kiamat disebutkan oleh para ulama kita tiga. Yang pertama, hamba itu sendiri. Yang kedua, amalannya. Dan yang ketiga, sahaiful amal. Yang ketiga adalah catatan-catatan amalannya. Maka ketiga hal ini semuanya ada dalilnya. Semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimbang hamba itu sendiri, adalah hadis yang baru saja kita baca, berkaitan dengan orang yang pada hari kiamat didatangkan, yang dimana fisiknya itu gemuk, besar, tapi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan, tidaklah lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang sayap seekor nyamuk. Begitu pula dalilnya adalah hadis ketika Ibnu Mas'ud nampak betisnya yang kecil, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya betis tersebut ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala asqal, lebih berat daripada Jabal Uhud, menunjukkan mulianya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala beliau mulia. Yang kedua adalah amalan itu sendiri. Amalan pun ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan tersebut memiliki wujud fisik. Dalilnya adalah firman Allah, atau dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat. Yani dari ucapan-ucapan hamba. Khafifatani 'alal lisan, yang ringan untuk diucapkan, mudah. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsaqilatani fil mizan. Namun kedua amal ini lebih berat. Berat, afan, tsaqilatan, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. menunjukkan bahwasanya amalan zikirnya, ucapannya seorang hamba itu ditimbang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atsalits, yang ketiga adalah shohaiful a'mal. Yang ditimbang juga adalah catatan-catatan amal. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu tentang hadis bitaqah. Hadis yang ma'ruf dengan sebutan hadis bitaqah. Di mana dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang didatangkan, dipanggil di tengah-tengah manusia. Kemudian ditampakkan kepadanya catatan-catatan amalannya. Dia memiliki 99 catatan amal yang berisikan tentang dosa dan kemaksiatannya. Memiliki 99 catatan kejelekan, catatan maksiat, yang satu catatannya saja madal basar, sejauh mata memandang. Maka ketika ditambahkan hal tersebut, orang tersebut merasa dirinya akan binasa, akan hancur, akan jatuh, karena melihat amalan kejelekannya, dosanya terlalu banyak. Dia memiliki 99 catatan keburukan yang satu catatannya saja sejauh mata memandang. Nah, kita saja kalau misalnya kesalahan kita ditulis, didata dalam satu buku, itu kita ketika dibongkar itu kita malunya luar biasa. Ketika dibacakan malunya luar biasa. Kita deg-degan. Merasa bahwasanya kalau sudah dibaca, sudah tersebar kemana-mana, akan hancur. Tapi pada yaumul kiamah orang ini bahkan lebih parah. Yaitu ketika 99 catatannya semuanya berisikan kejelekan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang tersebut. Hal laka amal, apakah kamu punya amalan soleh? Hal laka udrun, dalam riwayat yang lain. Apakah kamu punya udrun? Au indaka hasanah, ataukah kamu punya satu kebaikan? Kamu punya udur, artinya ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, ada udurnya, terpaksakah karena tidak tahu hukumnya kah? Karena terkadang seorang melakukan dosa, itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tersebut memiliki udur. Baik itu karena terpaksa kondisinya, ataupun karena dia jahil, tidak tahu hukumnya ternyata. Atau fihi ta'wil, dan udur-udur yang lainnya. Au indaka hasanah, ataukah engkau punya satu kebaikan yang digunakan untuk mengimbangi atau memberatkan untukmu. Maka orang tersebut menganggap bahwasanya dirinya tidak punya amalan apa-apa. Maka orang tadi mengatakan, la ya Rabb. Tidak ya Rabb, kami atau saya tidak memiliki amalan apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Sekecil apapun amalannya, Allah akan datangkan. Bal indaka hasanah. Tidak, kamu justru punya satu kebaikan. Satu amalan soleh. Kemudian dikeluarkan sebuah kartu yang bertuliskan padanya La ilaha illallah. Satu kartu kecil yang nanti digunakan untuk menimbang seluruh kejelekan-kejelekan itu tadi. Yani, bitaqah tersebut adalah ucapan yang dia ucapkan menjelang sakaratul mautnya. Ketika dia hendak meninggal untuk mengucapkan illallah. Orang tadi merasa bahwa amalan ini akan cukup untuk mengimbangi kejelekan-kejelekan yang isinya itu sejauh mata memandang. Jumlahnya 99. Apa bisa satu kartu kecil ini, satu amalan yang kecil, bitaqah yang kecil ini mengimbangi sijilat itu semua? Maka fatuba'u la ilaha illallah fi kifatin wa tuba'u hadhihi as-sijillatu at-tis'atu wa tis'una fi sijillah. Atau fi kifah. Maka diletakkan fi tokoh la ilaha illallah pada satu anak timbangan. Dan diletakkan 99 catatan kejelekannya pada anak timbangan yang lainnya. Dilihat mana yang lebih besar. Fatarjahu bihima la ilaha illallah li'annahu la yadkhulu ma'ismillahi syai. Maka kalimat la ilaha illallah lebih berat ternyata ketimbang 99 catatan amal buruknya. Yani kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini ternyata jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Walaupun itu sebanyak 99 catatan amal. Yang satu catatannya saja madal basar, sejauh mata memandang. Nah, sehingga dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini bisa kita petik faedah dan itu menjadi syahidnya menunjukkan bahwasanya di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan mizan, timbangan, dan mizan tersebut adalah mizanun hakiki, mizan yang betul-betul mizan dalam arti memiliki bentuk fisik. Timbangan sebagaimana yang kita fahami maknanya. Adapun kaifiahnya, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, wallahu taala a'lam. Allah yang Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya pada hari kiamat akan ditegakkan mizan, timbangan yang memiliki wujud, memiliki bentuk fisik. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang baru saja kita baca, memiliki dua anak timbangan. Satu anak timbangan digunakan untuk menimbang kebaikan, satu anak timbangan digunakan untuk menimbang amalan jelek. Dan ditimbang manakah yang lebih berat, amalan jeleknya ataukah amalan buruknya. Yang kedua yang bisa dipetik dari hadis ini adalah fadlu tauhid, utamaan dari tauhid. Bahwasanya tauhid ketika direalisasikan dengan baik maka dapat melebur, dapat membakar, dapat memusnahkan dan mensirnakan seluruh dosa-dosa. Dan ini telah kita pelajari di dalam awal-awal kitab tauhid di dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bahwasanya tauhid ketika itu direalisasikan dengan baik, dengan bagus, dengan sempurna, maka kebaikan tauhid tersebut akan menghapus, akan menggugurkan dosa-dosa. Sebanyak apapun itu, bahkan di dalam hadis ini, walaupun dosanya banyak, memiliki 99 catatan dosa, yang satu dosanya saja atau satu catatannya saja madal basar. Namun Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini diucapkan dan menjadi berat, bahkan lebih berat daripada amalan-amalan jelek yang disebutkan di dalam hadis ini. Amalan-amalan jelek yang ditulis sebanyak 99 catatan amalan ini bisa menjadi lebih berat ketika diucapkan dengan memahami dan meyakini serta mengamalkan konsekuensinya. Tidak semata-mata mengucapkan, kemudian dosa-dosanya gugur mudah begitu saja. Tidak semudah itu. Tapi kalimat ini mengandung makna yang harus dipelajari. Mengandung konsekuensi yang harus diamalkan. Mengandung makna pula yang harus diyakini di dalam kalbu. Oleh karena itu, banyak dari kaum mukminin yang mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih banyak di kalangan mereka yang masuk neraka. Sebagaimana ini kita yakini, bahwasanya sebagian kaum mukminin dari kalangan usat, dari kalangan ahlul maksiat yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan dulu ke dalam neraka. Dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kenapa padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam setiap sholat kita, mengucapkan tasyahud terkandung di dalamnya syahadat la ilaha illallah. Dalam setiap azan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa tetap masih ada dari kalangan mukminin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam setiap rakaat atau dalam setiap salat mereka atau dalam azan atau dalam iqamah? Masih saja sebagian mereka masuk ke dalam neraka, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, karena mereka tidak melaksanakan konsekuensinya. Nah, sehingga sekali lagi jangan sampai salah difahami, semata-mata mengatakan ah yang penting bertauhid, yang penting mengucapkan la ilaha illallah, kemudian merasa bahwasanya dosanya akan terampuni semua. Dia bermudah-mudahan di dalam meninggalkan kewajiban. Bermudah-mudahan di dalam terjatuh pada maksiat, tidak. Justru seorang melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala termasuk konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Nah, ini di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis yang baru saja kita baca, hadis di pokok. Kemudian dalam masalah ini, dalam masalah al-imanu bil mizan, beriman kepada adanya timbangan pada hari kiamat, yang menyimpang di dalam pembahasan ini di antaranya adalah orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Orang-orang yang di mana mereka sangat mengedepankan, sangat mendewakan yang mereka sebut dengan akal. Sampai-sampai menolak dalil-dalil yang warid, dalil-dalil yang sahih ketika tidak sesuai, tidak sejalan dan tidak selaras dengan cara berpikir mereka. Walaupun itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu ayat dari ayatul Quran, mereka tidak akan menerimanya ketika hal tersebut bertentangan dengan cara berpikir mereka. Karena kaidah yang mereka berjalan di atasnya al-aqlu muqaddamun 'alan naql. Idza ta'arada baina al-aqli wan naqli faqaddim al-aqli atau al-aql. Karena kaidah mereka adalah mendahulukan akal dibanding an-naql, yaitu dibanding dalil dari Alkitab ataupun Sunnah. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya apabila bertentangan antara akal seorang, akal kita, dengan an-naql, yaitu penukilan dalil-dalil yang ada baik itu di dalam Alkitab atau Sunnah, maka faqaddim an-naql, maka utamakan, dahulukan dulu al-aql. Faqaddim al-aql, maka utamakan akal dulu. Karena akal itu adalah kunci utama. Akal itu menjadi mizan utama menurut mereka. Di mana mereka di dalam permasalahan ini mengingkari al-mizan. Mengingkari adanya al-mizan, adanya timbangan pada hari kiamat. Nah, dan mereka menganggap bahwasanya yang dimaksud dengan mizan di sini adalah al-adl, adalah bentuk perumpamaan dari keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya adanya mizan, adanya timbangan pada hari kiamat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menampakkan timbangan yang memiliki wujud fisik, yang memiliki anak-anak timbangan, yang ditimbang di situ amalan-amalan hamba atau hamba itu sendiri. Mereka tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Maksudnya menurut mereka, maksud dengan al-mizan di sini adalah perwujudan atau bentuk ibarah dari sebuah keadilan. Yaitu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kata Syekh Rabi, Hafizahullah taala, di dalam syarahnya beliau mengatakan wa ma'al asaf sayyidu kutub wallahu yunkirul mizan, dan sangat disayangkan sekali Sayyid Kutub, demi Allah, dia mengingkari al-mizan. Maka di antara bentuk kesesatan Sayyid Kutub itu tidak semata-mata beliau melopori atau menghidupkan kembali madhab khawarij. Tapi beliau memiliki penyimpangan-penyimpangan yang sekian banyaknya, termasuk di dalamnya dia mengingkari adanya mizan, adanya timbangan pada hari kiamat. Nah, begitu pula kata Syekh, wa yungkiru ru'yatullah, dan Syekh Qutb juga mengingkari ru'yah Allah Subhanahu wa taala, wa sara ma'al Jahmiyah wa ma'al Mu'tazilah fi katsirin min al-aqaid, dan berjalan bersama Jahmiyah bahkan bersama Mu'tazilah dalam sekian banyak akidahnya. Artinya tidak semata-mata pemikirannya itu khawarij, bahkan dia punya pemikiran sufi, dia punya pemikiran Jahmiyah, dia punya pemikiran Mu'tazilah, dia punya pemikiran khawarij, dan sekian macam, bahkan wahdatul wujud pun dia punya pemikiran seperti itu. Oleh karena itu sebagian ulama kita tidak mengingkari bila ada yang mengkafirkan Syekh Qutb. Kata Syekh Ubaid hafizallahu taala, ana la ungkir man kafara Syekh Qutb. Saya tidak mengingkari ada orang yang mengkafirkan Syekh Qutb. Namun sangat disayangkan sekali, kitabnya Syekh Qutb, buku-bukunya Syekh Qutb ini banyak menyebar, banyak diterjemahkan, banyak dibaca, terutama oleh mereka orang-orang khawarij. Nah, padahal yang diajarkan oleh Syekh Qutb tidak semata-mata pemikiran khawarij, bahkan pemikiran kufur. Nah, kata beliau, wallahi hadza hasb. Dan demi Allah, ini ada, terjadi. Wa nahnu naqulu hadza li'alla yakhda'un nasun bi kutubi hadza rajul. Dan kita katakan yang seperti ini agar tidak orang-orang tertipu dengan kitab-kitabnya orang ini. Dikatakan beliau sebagai mujaddid, beliau sebagai pembaharu, waliyadubillah. Padahal beliau adalah mujaddidul kufur. Beliau adalah pembaharu kekufuran. Nah, beliau menghidupkan pemikiran-pemikiran kufur di dalam kitab-kitab beliau dengan berbagai macam bentuknya. Kata beliau, kata Syekh Rabi, fa innaha wallahi mali'atu bidhalalat ya ikhwan. Sesungguhnya kitab-kitabnya Syekh Qutb itu demi Allah penuh dengan kesesatan. Wallahi bi ususil usus wa ususil usul Syekh Qutb yatakhabbat wa dha'if. Wa kathirun minal syabab sayadhi'una bi sababi taqdisihim lah. Syekh Qutb dia ngawur, dia hilang. Dan kebanyakan remaja, kebanyakan orang-orang, kebanyakan pemuda akan hilang juga disebabkan karena mensucikan atau mengkultuskan Syekh Qutb ini. Orang-orang khawarij terutama. Padahal pemikirannya banyak pemikiran kufur. Nah, wa inzalihim lahu ghayra manzilatihi, dan menempatkan Syekh Qutb tidak sebagaimana posisinya. Dikatakan sebagai mujaddid, mujahid, syahid, seorang yang mati syahid karena membela agama, padahal yang beliau tulis itu kebanyakannya kekufuran. Nah, wala tajid al-mu'taziliyah wal jahmiyah fi bid'atin illa syarakahum fiha wa jallaha lahum wa waddahaha mal asaf. Maka kamu tidak akan dapati seorang Mu'tazilah atau Jahmi dalam sebuah kebid'ahan kecuali dia ikut gabung di dalam pemikiran tersebut. Komplit pemikiran sesatnya. Dan beliau jelaskan, beliau terangkan, beliau nampakkan, malah sangat disayangkan, bahwa yungkirul mizan wal arsh wal asya' katsirah. Maka dia mengingkari mizan, arsy Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lain. Waliyadzubillah. Nah, dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan al-mizan, yaitu di antara prinsip-prinsip sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah pembahasan al-imanu bil mizan, dan telah kita bahas bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani hal tersebut karena tsabitun bil kitab was sunnah wal ijma'. Adapun orang yang menyimpang dalam permasalahan ini di antaranya adalah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari secara akal mereka adanya timbangan hakiki, timbangan yang memiliki wujud dan memiliki fisik kelihatan. Lahu kifatan, dia memiliki dua anak timbangan, itu diingkari oleh mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas. Adapun pembahasan berikutnya, yaitu tentang kalamullahi subhanahu wa ta'ala libadihi yaumal qiyamah, kita akan bahas, kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti fi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina